Mutiara Syair. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق Aisyah, bunda tercinta. Bunda, kaulah bulan purnama penerang rumah ahlu baitin Nabi, istri tercinta penghulu para Nabi. Kami bersaksi, dikau pun istrinya di surga nanti. Surga menantimu, bunda. طهرة عرضها وينال من Bunda, wanita pejuang di jalan ilahi, wanita perkasa di medan jihadi, teladan untuk seluruh wanita islami. عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. صديقة بنت صديق, wanita suci, anak manusia yang suci, permaisuri manusia tersuci. Wanita utama ahlul baiti yang suci, kami mencintai kalian semua sepenuh hati. Cinta tertinggi di sesama hamba sampai mati. Ayat-ayat suci menobatkanmu sebagai ibu orang-orang yang percaya. Kafirlah mereka yang kau bukan ibunya. Celakalah mereka yang kau adalah musuhnya. Kami bersaksi, wahai bunda tercinta, pembencimu adalah manusia-manusia durjana. Walaupun mereka mengaku telah percaya, walaupun mengaku kepada ahlul baiti mencinta, tak mungkin kepada ahlul baiti mencinta dan kepadamu mencerca. Mereka semua pendusta belaka. Musuhmu adalah musuh kami semua. Tak peduli siapa mereka, majusikah atau majusi nenek moyang mereka. Aisyah, bunda tercinta, kami bila kau lebih dari putri-putri kami sendiri, dan kan tetap kami bela. Kami cinta kau, cinta ibu kandung sendiri, dan kan tetap kami cinta. Cinta keibuan untukmu dari lubuk hati telah kami yakini bagian dari cinta Nabi. Pesanku untuk umat semua, jika kau dengar para pencerca bunda tercinta dan ayahnya kesatria, merekalah majusi durhaka, ingin menghancurkan Islam yang mulia dengan mencerca para pahlawannya, membalas dendam kesumat hancurnya negara penyembah api celaka, merangkum sejuta cerita dusta tuk mencemarkan bulan purnama dan para bintang cemerlang di angkasa. أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك.